ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladh-dhalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran alhamdulillah berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di media kita TV Media Sunnah Aceh dan Aceh Tafaqquh Fiddin untuk melanjutkan pelajaran sirah yang kita kaji di setiap hari Kamis ba'dal asr dan walillahilham pada pertemuan terakhir kita telah membaca beberapa pelajaran indah dari wafatnya Abu Talib radhiyallahu wafatnya Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kekufuran sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya dan sangat-sangat berusaha mendakwahinya ke dalam Islam dan ia pun sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya kata penulis, ba'da an hazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala maut 'ammihi Abi Talib, ja'atuhu sadmatu thaniyah bi khabari maut Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Setelah kesedihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya paman beliau yang sangat mencintai beliau yang telah merawat beliau dari kecil sampai dewasa sampai menikahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abu Talib datang kesedihan baru yang tak kalah besar yang menimpa beliau datang khabar kematian istri tercintanya satu-satunya wanita yang pertama kali mengimani beliau membenarkan dakwah beliau wanita tersetia wanita terbaik wanita yang sangat-sangat peduli dan sangat-sangat menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatuwfiyat ba'da 'ammihi Abi Talib yashhur. Khadijah radhiyallahu anha wafat beberapa bulan setelah wafatnya Abu Talib radhiyallahu anha. Dan telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-10 kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan setelah wafatnya Abu Talib, Allah Jalla wa'ala kembali menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mewafatkan wanita tercintanya, wanita terbaik dan wanita tersetia di sisinya, istri beliau, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ata Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Wahai Rasulullah, panggil Jibril alaihi salam, ini Khadijah telah datang, ia membawa bejana yang berisi makanan dan minuman. Maka apabila dia telah datang, berikanlah, bacakanlah salam kepadanya dari Rabbnya. Ini di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha, mendapatkan salam dari Allah Jalla wa'ala yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan berita gembira untuknya dengan sebuah rumah di dalam syurga yang ia tidak akan lelah dan tidak akan penat di dalamnya. Allahu akbar. Ya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, dan terkhusus kaum wanita, ketika senang, ya, bahagia dan terkejut mendengar betapa mulianya Khadijah radhiyallahu anha di sisi Allah, sampai-sampai Allah Jalla wa'ala menitipkan salam untuknya melalui Jibril alaihi salam yang disampaikan oleh beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai-sampai beliau diberikan berita gembira dengan sebuah rumah di dalam syurganya dan beliau masih hidup. Ketika kita terkejut mendengar betapa mulianya Khadijah radhiyallahu anha di sisi Allah Jalla wa'ala, dan juga seperti dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadl Khadijah ala sa'irin nisa ka fadli tharim ala sa'iri at-ta'am, keutamaan Khadijah ketimbang seluruh wanita di permukaan bumi itu seperti keutamaan Tharid di atas seluruh makanan. Tharid adalah makanan yang paling istimewa di masa itu, bahkan sampai hari ini itu makanan tradisional, ya. Namun kita hendaknya kita ketahui dan kita renungi bersama, apabila kita terkejut mendengar keutamaan yang begitu besar dan begitu mulia untuk Khadijah radhiyallahu anha, hendaknya kita mengingat dan mengenang perjuangan yang telah beliau lakukan di dalam Islam. Jadi beliau mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yang begitu mulia ini, bukan sekedar karena beliau menjadi istri Nabi, sekedar itulah, tapi karena perjuangan yang luar biasa beliau lakukan di jalan Allah Jalla wa'ala. Beliau adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat seluruh wanita mendustakan Nabi dan tiada yang mau membenarkan Nabi, tiada yang mau beriman kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh kaum musyrikin Mekah atas berita Isra wal Mi'raj yang beliau sampaikan kepada mereka, maka Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Khadijah ibunda kita radhiyallahu anha menghibur Nabi kita mengatakan bahwa orang yang membawa ajaran seperti yang engkau bawa ini tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Engkau mengajak manusia beribadah kepada Allah, engkau mengajak manusia untuk menyambung silaturahim, engkau mengajak manusia untuk bersikap jujur. Nah, demikian pula ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua Hira, fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan dirinya dari penyimpangan masyarakat Mekah, dan itu adalah sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang beliau jalankan. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha amatlah setia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadahnya di dalam gua Hira, sehingga disebutkan di dalam riwayat beliau datang pergi ke gua Hira mengantar kebutuhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada pakaian, makanan dan minuman. Dan setiap kita yang pernah haji atau umrah bisa melihat betapa jauh jarak antara gua Hira yang disebut dengan Jabal Nur, ya, hari ini, dengan rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Juga gua Hira itu berada di puncak gunung Jabal Nur. Ya, apabila seorang ingin masuk ke dalamnya, dia harus mendaki gunung Jabal Nur yang begitu tinggi terlebih dahulu. Dan itu dilakukan oleh ibunda kita radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau datang pergi mendaki gua, mendaki gunung Jabal Nur dan masuk ke dalam gua atau mengantar kebutuhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke gua Hira. Beliau adalah seorang istri yang saleh, istri yang patuh, istri yang setia, istri yang tidak pernah marah dan membuat marah suaminya. Istri yang sangat menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedih karena didustakan oleh kaum musyrikin, tatkala beliau dihina dan direndahkan oleh kaum musyrikin Mekah. Juga keutamaan dan kemuliaan yang seperti ini untuk beliau itu juga tidak datang begitu saja dari Allah untuk beliau. Tapi ini juga ini sebagai balasan dari Allah Jalla wa'ala atas jasa beliau untuk Islam dan kaum muslimin. Beliau rela menggunakan atau menghabiskan hartanya di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bukan orang kaya. Beliau dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang janda yang kaya raya, konglomerat, dermawan dan terpandang. Dan beliau rela menghabiskan hartanya di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keumuman kaum wanita sifatnya bukan dia yang mengeluarkan harta untuk Nabi, untuk suaminya ya. Ya keumuman wanita dia yang memeras harta suaminya. Dia yang menghabiskan harta suaminya, tidak dengan ibunda kita. Harta beliau yang begitu banyak, harta beliau yang begitu berlimpah ruah, beliau tuangkan semua di jalan Allah Jalla wa'ala. Beliau gunakan untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amat jarang ada wanita yang seperti ini di hari ini ya, yang mau mengeluarkan hartanya di jalan dakwah. Seandainya suaminya seorang ustaz, seorang da'i, seorang syekh, mau membelikan mobil untuk suaminya, mau menyediakan fasilitas dakwah untuk suaminya, mengeluarkan hartanya untuk suaminya, dan meminta suaminya untuk tetap fokus berdakwah ya, dan dia mendukungnya dengan harta, ya amat jarang hari ini. Wallahu a'lam bishawab, ada atau tidak ya di hari ini wanita yang seperti ini. Tetapi setiap masa dan setiap zaman ya tidak kosong dari orang-orang yang baik. Nam ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari musibah wafatnya ibunda tercinta, istri Nabi tercinta kita Khadijah radhiyallahu anha, yang dapat kita petik di antaranya bahwa seorang dai, seorang ulama, seorang pendakwah, bagaimanapun dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan ujian dalam rumah tangganya, dengan kesedihan, dengan kekurangan daripada dunia, tidak boleh menjadikannya sebagai sebab dia berhenti berdakwah. Dia harus pandai membawa diri. Jangan sampai permasalahan rumah tangga atau musibah yang sedang menimpanya memberi pengaruh terhadap prinsip dia dalam berdakwah. Jangan sampai karena sedang sedih, karena sedang ada yang wafat dari keluarganya, akhirnya ketika berdakwah dia melenceng, menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya karena sedang dilanda musibah. Lah, kebenaran harus tetap disampaikan sebagai kebenaran walaupun kita sedang mendapatkan musibah. Yang batil tetap kita katakan batil walaupun kita sedang dilanda musibah yang begitu banyak. Lihat bagaimana bijaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana teguhnya beliau di jalan dakwah. Di saat beliau sedang dilanda musibah yang begitu besar, wafatnya sang paman tercinta, paman yang telah menikahkan beliau, paman yang telah merawat beliau dari kecil sampai besar, paman yang telah menjaga beliau sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi, paman yang rela mengorbankan kehormatannya demi menjaga beliau. Dan tak lama setelah paman tercintanya itu wafat, dan wafatnya pun di atas kesyirikan, yang membuat Nabi SAW sangat-sangat bersedih. Tak lama kemudian, beberapa bulan setelah itu, Allah menguji beliau dengan Allah wafatkan istri tercinta beliau, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Bersamaan dengan itu, tidak membuat Nabi SAW berhenti berdakwah, tidak menghilangkan semangat beliau untuk tetap mengajarkan kaum muslimin tauhid, menyampaikan sunnah kepada manusia, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bidah. Tidak membuat beliau stres, tidak membuat beliau pensiun dini dari dakwah. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa seorang da'i apabila dia ingin mengambil profesi sebagai da'i, ya, atau lebih tepat ingin menelusuri jalannya mereka para nabi dan para rasul dengan berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, dan memperingatkan mereka dari bahaya bidah dengan mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Jalla wa'ala, maka dia harus mempersiapkan imannya. Dia harus memiliki mental baja. Dia harus memiliki kesabaran. Dia harus sering-sering menghibur dirinya dengan sirah para nabi, para rasul dan pengikut mereka yang datang setelah mereka. Karena terkadang seorang da'i, dari satu sisi dia dituntut sebagai seorang, dia dituntut untuk menjadi sebagai seorang suami untuk istrinya. Dia tertuntut untuk menjadi sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya. Dia tertuntut untuk menjadi seorang menantu untuk mertuanya. Dia tertuntut menjadi seorang anak untuk orang tuanya, seorang abang untuk adik-adiknya. Tapi di waktu yang sama, dia juga tertuntut untuk menjadi seorang da'i yang mengajarkan kaum muslimin ilmu agama. Yang terkadang sebagian jamaah, terkadang sebagian murid, mereka enggak mau tahu apakah seorang ustaz, seorang guru mereka sedang memiliki uzur untuk mengajar ataukah tidak. Yang mereka tahu, ya, guru fulan sering libur, guru fulan hari ini enggak hadir, kemarin juga enggak hadir. Terkadang sebagian orang, ya, jangankan ingin tahu, ya, apa sebabnya sehingga dia bisa membantunya, justru menggibainya, justru membunuh karakternya. Dan ini terjadi di setiap masa dan di setiap lingkungan. Jangankan pada tingkat da'i nasional, dan saya sendiri melihat, ya, para ulama saja diuji oleh Allah dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Guru-guru kami dari para ulama di Yaman seringkali diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan murid-murid yang seperti ini. Nah, pada sebagian orang, sebagian ulama, sebagian guru, ya, tidak bisa hadir mengajar karena ada suatu kesibukan, karena harus merawat orang tuanya, merawat anaknya, merawat istrinya, ya. Terkadang dia harus jualan ini, jualan itu agar bisa beli, memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Maka seorang da'i harus siap mentalnya. Dia harus siap dikritik, dia harus siap digibahi, dia harus siap dituduh dengan berbagai tuduhan. Dia harus siap, ya, mendapatkan berbagai ujian di jalan dakwahnya. Karena memang dakwah adalah ibadah yang sangat besar. Suatu ibadah semakin besar pahalanya, maka semakin besar pula ujiannya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu terterai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan surga Allah Jalla wa'ala itu terterai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Selama dakwah, selama Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, beliau pernah dilempari dengan kotoran unta, beliau pernah dikejar, ya, para sahabat yang pernah dipukul, beliau dikatakan sebagai orang gila, dikatakan tukang syair, ya, pernah diganggu ketika beliau sedang salat di depan Ka'bah. Nah, para sahabatnya ada yang dimutilasi. Nah, dituduh sebagai pemecah belah umat, pemecah belah kesatuan bangsa Arab. Demikian pula selama beliau berdakwah 10 tahun di Madinah, gigi taring beliau pernah dipatahkan dalam perang Uhud, topi perang beliau pernah dihancurkan, pipi beliau pernah terluka sehingga berlumuran darah. Beliau pernah dituduh tidak adil dalam membagi harta rampasan perang dalam barisan kaum muslimin. Beliau pernah dituduh pengecut di dalam perang, ya, dan berbagai tuduhan lainnya. Selain ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada beliau dengan kemiskinan, ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada beliau dengan beliau wafatkan anak-anak beliau dan istri-istri beliau serta orang-orang yang beliau cintai lainnya di saat itu. Oleh karenanya, datang sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan bahwa barang siapa yang dilanda musibah, hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Kita sedang mendapatkan musibah apa ini? Sedang sakit. Ingat, Nabi pernah sakit demam dua kali lipat kita. Dua kali lipat demam kita. Demam kita paling panas berapa? 39. Nabi pernah demam dua kali lipat demam keumuman manusia. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita sedih karena ada orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka bayangkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di depan matanya ibundanya wafat dan beliau masih kecil. Saat perjalanan pulang dari ziarah kepada kuburan ayahnya, beliau lahir sebagai anak yatim, belum pernah melihat wajah ayahnya seumur hidupnya. Kemudian ibunya meninggal dunia di depan matanya dalam perjalanan pulang menziarahi kuburan ayahnya dan beliau masih kecil. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya. Setelah kakek yang meninggal dunia, beliau dirawat oleh paman yang sangat mencintai dan sangat-sangat peduli kepada beliau. Sampai beliau menjadi nabi dan beliau dinikahkan oleh pamannya. Kemudian sang paman yang sangat baik, yang sangat setia, yang sangat peduli kepada beliau pun meninggal dunia. Seorang paman yang selama ini menjadi sebab kaum musyrikin tidak berani membunuh Nabi SAW. Dan beberapa bulan setelah itu, Allah menguji beliau dengan mewafatkan Khadijah. Demikian pula beliau wafatkan anak-anak beliau. Seluruh anak laki-laki beliau Allah wafatkan. Tiada yang tersisa kecuali anak perempuan. Sehingga orang-orang Arab mengatakan ini Muhammad Abtar akan putus nasabnya. Tidak ada penerusnya karena dia tidak punya anak laki-laki. Nah, beliau juga diperintahkan untuk berperang. Beliau pernah menjadi wanted masyarakat Mekah. Kepala beliau dihargakan 100 ekor unta oleh tokoh-tokoh Arab Mekah. Beliau melakukan hijrah berjalan kaki ke Madinah dan setengah perjalanan yang lainnya menggunakan unta dalam keadaan dikejar oleh kaum musyrikin. Allahu Akbar. Beliau juga pernah ikut perang dalam perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Beliau diuji dengan kemiskinan. Karena miskinnya beliau, ketika beliau bangun dari tidurnya, maka ada bekas tikar kasar di punggung beliau. Beliau diuji dengan kemiskinan yang luar biasa. Sehingga dalam perang Khandaq, sambil menggali parit, beliau mengikat perutnya dengan batu. Saking laparnya beliau. Dan suara perut beliau terdengar oleh sekian para sahabat Nabi SAW. Pernah pula beliau keluar di tengah malam karena kelaparan yang luar biasa. Sehingga mendatangi rumah salah satu kaum Ansar yang memiliki kelebihan harta di kota Madinah saat itu. Nah, istri beliau banyak, tanggungjawab beliau banyak, tapi rumah beliau kecil. Ya. Saking kecilnya, kalau beliau sholat malam dan sujud, maka beliau harus menggeser kedua kaki ibunda kita yang sedang tidur di hadapannya agar muat untuk sujud. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dilanda dengan musibah, maka hendaknya dia menghibur dirinya dengan diriku. Nah, wallahu ta'ala alam misal. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini kajian sirah kita, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika fi jannatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awud bersama. Ya. Di dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah antum saya enggak berdakwah menyampaikan ilmu seperti satu-satu. Baik. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama. Ya. Walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insyaallah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah.